Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Idhaful Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-6 dengan judul anjuran menjilati jari dan piring makanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian telah selesai menikmati makanan, maka janganlah dia usap tangannya dengan sapu tangan atau tisu sampai dia jilati tangannya atau dia minta orang lain untuk menjilatinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab anjuran menjilati jari jemari dan piring. Maka hukumnya, kata An-Nawawi, adalah dianjurkan. Penjelasannya, hadza ini adalah tentang adab makan dan minum. Di antara adab makan, jika seorang hendaknya seorang muslim memulai dengan menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanannya, makan makanan di dekatnya. Aturan makan dengan makanan yang di dekatnya itu bersyarat, idza kana ta'amu naw'an wahida, jika makanannya itu jenisnya sama. Jika makanannya berbeda-beda jenisnya dan seorang itu menyukai yang lebih jauh posisinya, maka tidak mengapa dia tidak makan yang di dekat, namun malah memakan dan mengambil yang jauh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak tirinya Umar, anaknya Abu Salamah radhiyallahu anhu, wakana, dan dia adalah anak kecil yang masih belia dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menikahi ibunya. Faqala lahu Nabi, berkata kepadanya, ya ghulamu, kalau terjemah bahasa Indonesianya, nak, samillaha, sebutlah nama Allah. Fakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan lanjutannya hadis, famazalat tilka ti'mati ba'du, maka terus menerus seperti itulah gaya makanku. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh anak kecil selayaknya ditegur, diingatkan, tidak sebagaimana kaidah banyak orang tua yang membiarkan anak kecilnya berbuat seenaknya, boleh jadi mukul tamu atau kemudian yang lainnya, kemudian minta orang lain untuk memakluminya dan dia pun mengatakan ah masih kecil biarin, nanti kalau sudah gede paham sendiri. Maka tidak demikian cara model tarbiyah, model pendidikan anak yang Nabi tuntunkan. Ketika hulam saghir ini, anak kecil ini melakukan cara makan yang keliru, Nabi tegur. Nabi tidak menganut prinsip nanti kalau sudah gede terdidik oleh lingkungannya. Padahal lingkungan Nabi adalah lingkungan yang indah. Maka bagaimanakah orang tua yang hidup di zaman ini masih punya prinsip biarin nanti lan gede akan ngerti sendiri, diajar oleh lingkungannya, padahal lingkungannya tidak mengajari kebaikan atau seringkali tidak mengajari kebaikan. Kemudian hadis ini menunjukkan sangatnya manfaat teguran dan nasihat pada anak kecil. Karena lanjutannya hadis, famazalat tilka ti'mati ba'du, maka sejak hari itu seperti itulah cara makanku. Maka sebagaimana ungkapan yang mengatakan bahasanya pendidikan di masa kecil adalah bagaikan mengukir batu. Maka itu terlihat dan terbukti pada Umar bin Abi Salamah. Cara makan yang Nabi ajarkan itu melekat demikian kuat pada diri Umar bin Abi Salamah. Kemudian wamin adabil akli, diantara adab makan apa yang terdapat dalam hadis ini, yaitu jika selesai makan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian membersihkan tangan dari makanan dan dari bekas makanan. Cara membersihkannya dengan menjilati pakai lidah, atau dia minta pembantunya, dia maksudnya tentu budaknya, tentu maksudnya budaknya, atau kemudian anaknya, atau kaidahnya apa, ahadan miman lahu alaihi dallah. Dallah itu manja, dallah itu manja, orang yang kemudian suka bermanja-manja dengan dirinya. Suka bermanja-manja dengan dirinya, boleh jadi istrinya. Maka bentuk bermanja-manja di satu waktu menyuapi istri, di lain waktu menjilati tangan istri, dan sebaliknya. Yang jelas bukan suruh menjilati tangan temannya. Walayatruk, dan tidaklah, dan janganlah dia tinggalkan, dia biarkan baqaya ta'am, sisa makanan itu pergi atau kemudian dibuang, fil mazabil, di tempat sampah, fil ghusl, atau di tempat cuci tangan. Bahkan janganlah dia basuh tangannya, dan di tangannya masih ada sisa makanan, airnya sisa makanan itu pergi larut bersama air, atau dia usap pakai mindil, pakai tisu, wayatruk, dan dia biarkan sisa makanan melekat di tisu kemudian dibuang, li'anna hadza, karena ini adalah bentuk menghinakan nikmat Allah. Maka di antara adab makanan, adab makan, annahu, bahasanya dia jilati tangannya setelah makan, sehingga tidaklah tersisa di tangan satupun makanan. Baru setelah itu dia guyur tangannya dengan air, ba'da dalika, setelah itu dijilati. Janganlah dia guyur, janganlah dia guyur tangannya dengan air, wa fi hadir, di tangannya masih ada makanan. Akhirnya yadhabu ta'am, makanan itu kemudian pergi, mal ghusalah, bersama guyuran air. Warubama, dan boleh jadi yadhabu pergi ilal balu'ah. Balu'ah itu saluran pembuangan air yang kotor, menuju kemudian saluran comberan. Aula al-qadhurat, atau kemudian pergi, kemudian bercampur dengan hal-hal yang kotor. Padahal dia adalah makanan, satu nikmat dari Allah. Wa kadzalika, demikian juga terdapat perintah untuk menjilati piring. Catatan kaki, hadis riwayat Muslim, bab diberi judul bab oleh An-Nawawi, anjuran menjilati jari dan piring, dari Jabir radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari dan piring, dan Nabi mengatakan innakum la tadru fi ayyihil barakah, karena kalian tidak tahu di manakah letak barakah makanan. Maka tidaklah dibiarkan di piring satupun sisa makanan, li'alla yafsutu hadza ta'am, supaya tidaklah rusak makanan itu atau dibuang di sampah. Maka hal ini, menjilati jari dan piring, adalah di antara bentuk menghormati nikmat Allah. Bahkan hatta sampai-sampai jika suapan makanan jatuh, maka Nabi perintahkan untuk diambil, setelah itu disingkirkan, ma'alaiha minal adha, kotoran yang melekat padanya, kemudian dia makan. dan janganlah dia biarkan suapan makanan yang jatuh itu lisyaitan dinikmati oleh setan. Maka di sini dalil menunjukkan bahwasanya bahwasanya setan itu bisa menikmati makanan sebagaimana makanan manusia. Itu bisa dinikmati oleh setan. Maka menjilati jari dan makanan, demikian juga mengambil suapan yang jatuh, ini semua bentuk memuliakan nikmat. Ini bentuk syukur nikmat. Ini bentuk tidak ihdar menyia-nyiakan nikmat. Kemudian fahadil at'imah, maka sejumlah makanan allati yusraf, yang dibelanjakan fi idatiha untuk menyiapkannya dalam rangka berbangga-bangga karena itu acara walimah atau semacam itu, wa min babil badakhi, dan disiapkan dalam rangka bazakh, dalam rangka bermewah-mewah, wasarab dan boros. Kemudian ternyata tidak habis, sumatuhdar, kemudian disia-siakan dan dibuang di tumpuan sampah. Maka beliau menyinggung kebiasaan sebagian masyarakat Saudi ketika acara walimah, maka menyiapkan makanan dalam porsi yang sangat besar, porsi sangat banyak. Kemudian mereka makan barang namun cuma dicicipi ya sedikit, setelah itu dibuang. Autulqa, atau dilempar fi turab, di tanah, maka ini bentuk kufur nikmat. Di sana ada kemudian akbidun ja'i'atun, ada makhluk-makhluk yang kelaparan, berhajat kepada suapan makan yang itu untuk menyambung al-ais kehidupan. Maka buang-buang makanan ini satu hal yang membahayakan umat. Wa ya'ti hadza, dan ini termasuk dalam hadis Nabi katakan silakan makan dan minum, berpakaian dan bersedekahlah tanpa boros dan tanpa sombong. Maka segala urusan itu memiliki timbangan, memiliki kaedah. Dan nikmat Allah jika disyukuri, maka qarat, maka awet, wazada dan bertambah. Namun jika dikufuri, maka dia akan farad, dia akan lari, wazalat dan hilang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ita adana rabbukum la in syakartum, ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahi. Ya, maka syukur itu mempertahankan nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Walain kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur nikmat, maka azabku sangatlah keras. Maka nikmat itu memiliki hak, hak untuk dijaga, hak untuk dimanfaatkan dan tidak tuhdar, dibuang sia-sia atau disia-siakan. Perhatikan, renungkan, jika yang melekat di jari, makanan yang melekat di jari atau sisa makanan yang melekat di jari, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membiarkannya. Maka bagaimanakah jika mawa'id kabirah, jika kemudian paket makanan yang besar yang kemudian disia-siakan, dilempar di tumpuan sampah. Fahada, maka tindakan ini yungdir, mengingatkan akan datangnya, peringatan akan datangnya bahaya yang besar. Minta rayuri hati nikmati, yaitu berubahnya nikmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dari kehal itu karena Allah tidaklah mengubah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri yang dulu bersyukur menjadi kufur. Walakin akan tetapi boleh jadi Allah itu yuhmil, membiarkan, meskipun hakikatnya Allah tidak membiarkan. Maka seandainya tazakkara, ingatlah Ya, seandainya ingat orang tersebut, orang yang boros itu adanya makhluk-makhluk yang kelaparan, yang mereka itu yatadawwaruna menjerit minal ju' karena rasa lapar dan mereka tidak menjumpai apa yang mereka makan. Seandainya dia ingat hal ini, niscaya ingatan ini mencegahnya dari hal itu, mencegahnya dari boros, mencegahnya dari tabdzir, mencegahnya dari ihdar, menyia-nyiakan nikmat. Dan dia khawatir jeleknya dampak dan akibat. Catatan kaki satu, dia kelimam Ahmad dalam musnad dari Abdullah bin Amr ibn al-As, sehingga Nabi SAW melewati saat yang sedang berwudu, faqal, lantas Nabi menegur saat karena boros dalam berwudu, mahada sarab ya sa'du, wai saat, kenapa boros semacam ini? Kemudian saat mengatakan, wai Nabi, apakah ada boros dalam air wudu? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, wa in kunta 'ala nahrin jarin." Ada boros dalam berwudu yang terlarang meskipun engkau berwudu pakai air sungai yang mengalir airnya. Dan diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya dari Hilal ibn Yasaf, beliau mengatakan, "Kana yuqal, disampaikan, fi kulli shay'in israfun." Dalam segala sesuatu itu ada boros sampai-sampai air untuk toharah. Meskipun seorang itu ala syati'in nahri, ada di pinggir sungai. Nah, fadallah hadal hadis, maka hadis ini menunjukkan perintah untuk menghormati makanan dan tidak menyia-nyiakannya meskipun sedikit, meskipun itu cuma bekas makanan di jari. Fadallah hadis dan hadis itu menunjukkan bahwa di antara adab makan adalah seorang itu membersihkan bekas makanan dengan dia usap tangannya dengan tisu atau dia guyur tangannya dengan air. Maya ma'alika biha, untuk menghilangkan apa yang melekat pada tangan berupa bekas makanan. Ketika bekas makanan itu tinggal adhar, tinggal minyak atau yang lain. Amal athar alladhi, adapun bekas makanan yang tidak bisa diambil, tidak bisa dimanfaatkan, semisal minyak yang ada melekat pada tangan, awil asabi atau jari, maka ini diguyur dengan air dan tidak mengapa. Ya, tidak boleh seorang itu membiarkan ya, minyak ada di dua tangannya, atau dia biarkan minyak ya, minyak karena makanan ada di mulutnya, karena ini diantara su'in nadhafah, kebersihan yang jelek. Wa yusabbiru ra'ih, di samping itu menyebabkan bau yang tidak enak. Wa rubama, dan boleh jadi menyebabkan amradan, sejumlah penyakit, jika dia tidur dalam keadaan hal-hal itu ada di dua tangannya atau di mulutnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari di Adabul Mufrad dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata, siapa yang tidur di malam hari dan di tangannya terdapat ghamrun." Dan terdapat di tangannya ghamrun-ghamrun itu yang melekat dari lemak daging atau baunya. Maka habis makan daging kemudian tidak dibersihkan, itu ghamrun. Fa asabahu syai'un, maka terjadi sesuatu, yaitu ada tikus jalan-jalan kemudian menciumnya. Maka dia tidur, habis makan malam, makannya makan daging atau semacam itu, tidak cuci tangan, tidur. Maka kemudian ada mulut yang mencium, ada kemudian tikus yang mencium bibirnya, atau kemudian menggigit tangannya, maka fa'asobahu syai'un, itu yang dimaksud terjadi sesuatu pada dirinya, yaitu dicium tikus. Maka Nabi katakan fala yalumanna ila nafsahu, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Fasyari', maka syariat memerintahkan seorang jika telah selesai makan untuk menjilati dua tangannya dan menghilangkan makanan yang tersisa pada tangan. Setelah itu baru kemudian diguyur pakai air atau diusap pakai tisu. Kemudian berkumur-kumur sehingga tidaklah tersisa bau makanan atau dasumah lemak. Au syariba labanan, atau dia minum susu, maka susu ada padanya lemak. Maka janganlah dia tidur dan di mulutnya terdapat bau susu, bahkan dalam dia bersihkan mulutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan hal ini, li'anna dinal islami dinun nadhafati. Karena agama Islam adalah agama kebersihan. Kemudian di antara adab salat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah anak kecil mengucapkan salam kepada alal kabir, yang tua, dan orang yang lewat mengucapkan salam pada yang duduk, rombongan sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang banyak. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Muslim, waraqibu alal mashi, dan yang berkendaraan ya, mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Penjelasannya, marabina, telah kita lewati di awal hadis bahasa India antara hak muslim atas muslim jika berjumpa mengucapkan salam padanya. Dan bahasanya menyebar luaskan salam di antara kaum muslimin ada di antara adab Islam. Mislu semisal itu adalah berbagi makanan dan ya, baiknya tutur kata, dan sholat di malam hari ketika manusia lelap tertidur selumuhnya adalah di antara sebab masuk surga. Kemudian ifsa'us salam, yakni menyebarluaskan salam, yakni artinya menyebarkan ucapan salam di antara kaum muslimin. Karena ucapan salam itu mewariskan rasa cinta dan menghilangkan al-wahsyah, ketidaknyamanan. Menghilangkan ketidaknyamanan. Maka ketika orang lewat berpapasan dengan orang lain, kemudian orang yang lewat ini diam, maka orang yang dilewati itu tidak nyaman. Maka dia tidak nyaman. Oh, ini kenapa cuma lewat? Kenapa nyapa saja tidak, senyum saja tidak? Dia tidak suka dengan saya, dia benci dengan saya, dan seterusnya. Orang tidak nyaman. Orang tidak nyaman ketika ada orang lewat, kemudian tidak ada sapaan. Itu menimbulkan wahsyah, ketidaknyamanan. Ya, dan ketika kemudian dia menyapa, nah maka ketidaknyamanan itu hilang. Ya, ketidaknyamanan pada diri orang yang dilewati itu hilang. Dan sebaik-baik sapaan ucapan salam. Dan sebaik-baik sapaan ucapan salam. Demikian juga ketika kita jalan kemudian ada teman lewat naik motor tanpa negur, maka tidak ada kenyamanan. Atau bahkan pas lewat kita malah bleyer, maka makin tidak nyaman. Wah, malah ngegas-ngegas. Wah, maka hati semakin tidak nyaman. Ini orang ini sombong sekali. Nah, orang ini sombong sekali, mentang-mentang motornya baru. Sombong sekali. Maka timbul hal semacam itu. Sebabnya apa? Tidak menyapa. Ya, maka diperintahkan orang yang berkendaraan untuk mengucapkan salam. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan wahsyah. Menghilangkan wahsyah, ketidaknyamanan. Namun ketika naik motor, kemudian dia lewati orang yang jalan kaki, kemudian dia pelankan motornya, kemudian dia sapa. Dia sapa meskipun tidak ditawari bonceng, itu sudah menghilangkan ketidaknyamanan. Dan sebaik-baik sapaan ucapan salam. Fa idza marra bika ahadun, maka jika ada seseorang yang melewatimu, walam yusallim alaik, dan tidak menyapamu dengan ucapan salam, la syakka annaka tajitu fi nafsika harajan alaihi. Maka tidaklah diragukan, Anda akan jumpai dalam hatimu rasa sempit. Rasa sempit. Asal catatannya, selama orang itu masih fitrahnya sehat. Nanti kalau sudah terlalu ke kota-kotaan, fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak karena pengaruh kota. Maka di antara dampak buruk kota, merusak fitrah. Maka kemudian dia kemudian cuek-cuek saja, orang lewat tidak salam, nyaman-nyaman saja. Sama sekali tidak ada harot. Sama sekali tidak ada harot. Itu tanda rusaknya fitrah. Itu tanda rusaknya fitrah. Kalau fitrah itu normal, maka orang lewat tidak nyapa, itu menimbulkan harot, dada yang sempit. Menimbulkan wahsyah, jiwa yang tidak nyaman. Li'annahu lan yusallim, karena dia tidak menyapa dengan ucapan salam. Fa'idha sallama, maka jika dia menyapa dan sebaik-baik sapaan adalah ucapan salam, zalama fi nafsika, maka hilanglah sempit hati yang ada pada dirimu. Oleh karena itu, maka semula musuh itu nanti jadi berubah. Hatta walau kana aduwan laka, sampai-sampai meskipun dia adalah musuh bagimu. Definisi musuh, aduan dalam bahasa Arab, artinya orang yang senang jika engkau susah dan susah jika engkau senang. Itu namanya aduan. Dia adalah orang yang gembira kalau Anda susah, dan dia sedih susah ketika Anda gembira. Nah, ketika itu adalah aduun laka, dia musuhmu, antara engkau dan dia syahna ada permusuhan. Idza sallama, jika mengucapkan salam, jika menyapa dengan ucapan salam, Allah hilangkan syahna, permusuhan yang ada di antara Anda berdua. Faedah yang besar dalam hadis ini terdapat adab dalam menyapa dengan sapaan Islam, yaitu ucapan salam. Anak kecil menyapa dan mengucapkan salam kepada yang lebih tua, karena yang lebih tua punya hak dengan hak, karena dia lebih tua. Fayusalim alai as-sagir, maka anak muda adalah yang mengucapkan salam. Dan jika yang muda tidaklah mengucapkan salam, kemudian yang tua yang mengucapkan salam, maka yang tua mengucapkan salam. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak jika melewati mereka. Catatan kaki satu diriatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kami dan kami adalah anak-anak kecil. Faqala, lantas Nabi mengatakan, assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai anak-anak. Dan di antara faedah penting mendahului mengucapkan salam adalah menghilangkan kesombongan. Terutama kemudian mengucapkan salam kepada yang lebih rendah, boleh jadi karena faktor usia, ilmu atau yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, Nabi katakan afsus salamat taslamu ay minal kibr. Ya, sebakalah ucapan salam maka Anda selamat, yaitu selamat dari sombong. Ya, maka di antara kiat penting untuk belajar menghilangkan kesombongan adalah berupaya untuk mendahului mengucapkan salam pada orang lain. Karena orang yang sombong adalah orang yang ingin disapa namun tidak mau menyapa. Itu khasnya orang sombong. Tidak mungkin tidak sombong. Kalau orang yang berharap orang lain menyapanya dan menegurnya, dan dia tidak mau menyapa duluan. Oleh karena itu maka Nabi perintahkan untuk menyapa duluan, dan Nabi katakan Anda selamat dari kesombongan. Walakin aula, namun yang lebih utama adalah anak kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian orang yang lewat mengucapkan salam pada yang duduk. Ai al-mashi, orang yang berjalan mengucapkan salam pada orang yang duduk. Rombongan kecil mengucapkan salam kepada yang rombongan banyak. Ya. Maka rombongan yang sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang banyak. Maka jika berjumpa beberapa rombongan, maka rombongan yang sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang banyak. Dan orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Dan ini ada di antara ada salam. Kemudian maja'a fi salamil jama'ati, mengucapkan salam pada rombongan dan jawaban salam dari rombongan. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u, mencukupi, yaitu sah, anil jama'ati, dari satu rombongan jika mereka lewat, sah dan mencukupi jika salah satu mengucapkan salam. Wa yujzi'u anil jama'ati, dan sah dari satu rombongan, ayarudda ahaduhum, ketika mendapatkan salam, ya, manakala salah satu sudah menjawab. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini, mendahului mengucapkan salam itu hukumnya sunnah kifayah. Dan menjawab ucapan salam itu hukumnya fardu kifayah. Maka sehingga satu menjawab sudah mencukupi, karena fardu kifayah telah gugur. Dan mendahului mengucapkan salam dari rombongan itu hukumnya sunnah kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Ketika salah satu sudah mengucapkan, maka gugur tuntutan dari yang lain. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi. Catatan kaki diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi, dilihat Hasan oleh Al-Albani, Hasan bisyawahidihi, artinya Hasan digairihi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala punya kitab judulnya Hasiyah ala Buluhil Maram. Dan itu berbeda dengan sarah beliau untuk Buluhul Maram. Maka di Hasiyah Buluhul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, komentar beliau untuk hadis ini, aku tidak menjumpainya dalam Musnad Imam Ahmad. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Di sanadnya terdapat Sa'id bin Khalid Al-Ghuza'i dan dia dhaif sebagaimana di Taqribut Tahdzib dan di Tahdzibut Tahdzib. Fa bidzalika, maka dengan hal ini yu'lamu, diketahui, wahmul mu'allif, bahasanya mu'allif yaitu Ibnu Hajar, waham itu salah sangka, dikira riwayat Ahmad padahal bukan. Dengan menisbatkannya kepada Ahmad, wallahu waliyut taufiq. Dan ini menunjukkan bahasanya waham itu layakhlu layaslam minhul bashar. Tidak ada orang yang bebas dari waham. Bebas dari waham. Dan di antara hal yang potensinya besar untuk waham itu adalah ketika orang jamah lepas. Maka dia katakan hadis sendiri riwayat siapa? Riwayat Bukhari, padahal bukan. Dia katakan dari sahabat fulan, padahal bukan. Kenapa? Karena waham. Namanya waham, salah kira, salah sangka. Tidak ada orang yang selamat darinya. Orang-orang besar tidak selamat darinya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang-orang besar tidak selamat darinya. Jika orang besar tidak selamat darinya, maka apalagi orang yang kecil. Maka tentu lebih tidak selamat dari waham. Oleh karena itu, jika kemudian ada orang yang keliru karena waham, maka tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Ini ketika ceramah kemudian seorang pemateri keliru, dia katakan Bukhari Muslim, padahal Abu Dawud. Atau kemudian dia ini dari ini sahabat ini, padahal bukan. Dia kutip satu kalimat, ini ucapan Imam Syafi'i, padahal bukan. Maka tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Wah, ini hal yang remeh kayak gitu. Penuntut ilmu pemula saja faham. Wah, masa kemudian ini begini, begini, begini, begini. Waham itu layak selamin hulbasya. Tidak ada orang yang selamat dari waham. Ya, semakin sering yang selamat dari waham adalah orang yang tidak pernah ngomong. Nah, itu selamat dari waham. Namun makin sering ngomong, ya peluang waham semakin besar. Cuma kalau kaidah dalam ilmu hadis, ya beda antara orang yang kasurul waham sama wahamnya kasuistik. Nah, setiap ceramah mesti waham. Nah, kalau itu maka itu berarti belum layak untuk ceramah. Nah, setiap ceramah waham itu pasti ada wahamnya. Nah, sehingga jadi langganan waham, maka itu kemudian menggugurkan kelayaannya. Bila orang baik, cuma tidak layak duduk di depan, layaknya duduk di belakang. Kenapa? Karena terlalu banyak wahamnya. Bukan berarti orang jelek, orang bejat, enggak. Karena baik dan jelek itu juga pengaruh posisi. Dia ini kalau duduk di belakang baik, kalau duduk di depan enggak baik. Padahal aslinya orang baik, namun karena salah duduk, jadi tidak tepat gitu. Nah, makna hadis ana idza salama wahidun minal jama'ati, maka jika telah mengucapkan salam satu dari rombongan sudah mencukupi. Sehingga memulai mengucapkan salam itu sunnah kifayah. Maka jika sebagian jam mengucapkan salam meskipun cuma satu orang sudah cukup. Demikian juga menjawab, jika telah menjawab satu dari rombongan maka sudah cukup, karena ini adalah fardu kifayah. Wa idza salama wahidun minal katsirin, jika satu dari banyak orang telah mengucapkan salam maka itu sudah mencukupi anil baqin bagi sisanya. Ya, kemudian wa anhu, redaksinya buluhul marom wa anhu. Dan ini juga waham. Ini juga waham atau minimal menimbulkan salah persepsi pembaca. Qauluhu wa anhu, perkataan Ibnu Hajar wa anhu, itu kalau berarti kan kita lihat hadis sebelumnya adalah an Ali. Maka sehingga wa anhu itu yakni an Aliyin, padahal waswabu an Abi Hurairah. Padahal yang benar itu hadis ini adalah dari sahabat Abu Hurairah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Jika kalian jumpai mereka di jalan, maka paksalah mereka ila adiyaqihi, pada bagian jalan yang paling sempit, yaitu yang paling pinggir. Maksudnya, idealnya Nabi katakan, ketika seorang muslim papasan dengan non muslim, maka dia tidak muslim ini Nabi larang untuk mengalah. Hendaklah dia berjalan di tempatnya, sehingga si non muslim itu yang mengalah untuk dengan minggir. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh muslim. Ya, dan di Tawdi' al-Ahkam disampaikan bahasanya kaum muslimin sudah tidak bisa mempraktikkan hal ini min zamanin qadim, sejak masa yang lama. Sejak masa yang lama, karena izzatul Islam wal muslimin yang telah lama hilang. Ya, tentu kemudian terutama kalimat yang kedua dari hadis ini, ya, ini tidak boleh dipraktekkan manakala menunjukkan madarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Dan pertimbangan madarat dan maslahat ini, ya, yang kemudian menghasilkan tidak bisa, atau kemudian tidak bisa dipraktekkan, itu sudah terjadi sejak masa yang lama. Ya, penjelasannya hadza ayat ini juga diantara adab salam. Kita tidak memulai Yahudi dan Nasrani serta orang kafir dalam ucapan salam, karena mereka kita yakini sebagai musuh Allah. Dan salam adalah hak muslim sebagiannya dari yang lain. Adapun orang kafir, maka dia tidak punya hak. Kewajiban kita adalah memboikot dan membencinya karena Allah. Akan tapi jika dia ucapkan salam pada kita, idza bada'a nabi salam, jika dia memulai kita mengucapkan salam, maka kita pun meresponnya. Karena agama Islam adalah agama yang mengajar kita untuk al-mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan al-ihsan, berbuat baik, mengajarkan untuk berbuat baik. Maka siapa yang berbuat baik kepada anda wahai muslim, meskipun dia orang kafir, fa'ahsin ilaihi, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah tidaklah melarang kalian tentang orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak pula mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidaklah larang kalian berbuat baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Maka isi ayat ini adalah mimbabil mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Lama tatkala mereka kafu adahum anna, tidak mengganggu kita, maka kita balas sikap baik mereka ini dengan kita berbuat baik pada mereka dan kita berbuat ihsan kepada mereka. Karena Islam agama yang mengajarkan al-mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan, dan mengajarkan kita untuk al-ihsan, berbuat baik. Maka jika mereka mengucapkan salam pada kita, maka kita balas ucapan salamnya. Dan terdapat bahasanya redaksi balasan ucapan salam orang kafir dengan kita katakan wa'alaikum. Artinya janganlah anda katakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, karena ini adalah hak muslim. Adapun orang kafir, jika dia mengucapkan salam padamu, ini pada anda, maka jawablah dengan anda katakan wa'alaikum. Dan demikianlah Nabi SAW yarudu ala Yahudi, menjawab orang Yahudi ketika mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi pun memerintahkannya dengan Nabi katakan kulu wa'alaikum. Wafihi aidan, dan isi yang kedua dari hadis ini adalah kita paksa mereka di jalan ke bagian jalan yang sempit. Artinya kita tidak jadikan tengahnya jalan atau bagian jalan yang baik untuk mereka karena mereka musuh Allah. Maka wajib untuk kita untuk menghinakan musuh Allah. Karena Allah menghinakannya, maka kita pun tidak memuliakannya. Bama yuhinillahu famalahu min mukrim, siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakan dirinya. Maka tidaklah kita jadikan lahu bagi si kafir wasatu tarik, tengahnya jalan. Ini hak muslim namun kita jadikan untuk mereka pinggirnya jalan. Artinya kita tidak larang mereka untuk lewat. Kita biarkan mereka lewat, namun di pinggirnya jalan, dan tidaklah kita biarkan tengahnya jalan untuk mereka dan bagusnya jalan untuk mereka. Artinya maksud hadis ini, ketika seorang muslim jalan, maka dia jangan minggir, jangan dia minggir, namun tetap di tengah, supaya kemudian dia yang minggir. Ini bukan kemudian ngalah, kemudian mempersilahkan dia untuk lewat, bukan demikian. Ya, kemudian wa anhu, masih anhu ke Ali, padahal dari hadis yang tadi dan seterusnya itu hadis Abu Hurairah. Ya, judulnya sifat atau kemudian tata cara mendoakan orang yang bersin dan jawabannya. Wa anhu, qaulu wa anhu yadullu zahiruhu, zahirnya menunjukkan kalau ini adalah hadisnya Ali dan yang benar ini adalah hadisnya Abu Hurairah. Ini dari penjelasan Syekh Ibnu Baz di Hasyiah beliau untuk Bulughul Maram. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, jika salah satu kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah, dan saudaranya berkata atau kawannya berkata padanya, ya hamukallah. Maka jika kawannya mengucapkan ya ramukallah, falyakul, maka hendaklah yang bersin mengatakan yahdikumullah yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu. Penjelasannya. Hadza aidan, juga bayan penjelasan untuk hadis yang telah lewat, hak muslim atas muslim, di antaranya jika dia bersin lantas memuji Allah, doakan dia. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan untuk hadis yang lewat tersebut dan penjelasan tentang tata cara mendoakan dan bagaimana cara menjawab. Ya, bahasanya jika bersin dan memuji Allah, maka anda katakan ya hamukallah, kemudian dia menjawab dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka bersin adalah nikmat minallah, nikmat dari Allah, karena liana yukhijul bukha, karena dia mengeluarkan gas yang ada di kepala. Oleh karena itu seorang itu jadi enteng setelah bersin. Dia mendapatkan kenyamanan setelah bersin, maka bersin itu nikmat. Falidzalika, oleh karena itu seorang memuji Allah karena nikmat bersin dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka jika seorang itu memuji Allah, maka orang yang mendengarnya kemudian mendoakannya dengan mengatakan yarhamukumullah, kemudian dia jawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadza, ini adalah min adabil utas, di antara adab bersin. Ya, di catatan kaki di halaman 52, catatan kaki 2, qala al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, qala Ibnu Abi Jamrah mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil betapa besarnya nikmat Allah pada orang yang bisa bersin. Coba bayangkan orang yang gagal bersin. Betapa dia menderita. Nah, karena itu bisa bersin satu nikmat dari Allah. Yukhadu dhalika, itu bisa disimpulkan, mimma rattaba alaihi minal khair, kebaikan yang menjadi dampak dari bersin. Wa fihi, dan isi hadis ini adalah isyarat agungnya karunia Allah atas hambanya, karena Allah itu menghilangkan bahaya dari hambanya dengan nikmat bersin. Dan Allah syariatkan baginya ucapan alhamdu. Yang ucapan alhamdu itu yuthabu alaihi, ada pahalanya. Kemudian doa dengan kebaikan, setelah doa kebaikan. Maka disyariatkan yang nikmat yang berturut-turut ini di waktu yang sebentar, maka ini adalah fadlan, anugerah dari Allah dan kebaikan. Wa fi hadza liman ra'ahu biqalbin, dan hal ini bagi siapa yang melihatnya pakai hati, yang hatinya itu masih punya mata hati, maka dalam hati akan terdapat tambahan kekuatan imannya. Hatta sampai-sampai yahsulullahu min dhalika, dia akan mendapatkan karena hal itu satu hal yang tidak dia dapatkan karena ibadah berhari-hari. dan masuk padanya cinta pada Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Dengan hal itu nikmat lam yakun fi bali, yang tidak terlintas di hatinya. Demikian juga rasa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul alladzi ja'at ma'rifatu hadzal khair, yang pengetahuan tentang kebaikan ini berasal melalui tangan sang Rasul. Demikian juga ilmu alladzi ja'at bihi sunnatuhu, yang dibawa oleh sunnah Nabi. Maka itu dia mendapatkannya mala yang qadir qadrahu, satu hal yang tidak bisa dia muliakan secara sempurna. Qal, beliau juga mengatakan, wa fi ziyadati dharatin min hadha, dan tambahan yang satu darah yang kecil dari hal ini, ma yafukul kathira mimma adahu, itu bisa lebih unggul dari banyak yang lainnya, minal amal dari amal-amal, walilalhamdu kathira. Al-Hulaimi atau Al-Halimi mengatakan, berbagai macam bala dan penyakit seluruhnya adalah hukuman, dan hanyalah hukuman itu karena dosa. Maka jika dosa itu terampuni dan rahmat Allah itu mengenai seorang hamba, maka tidak akan terjadi hukuman. Maka jika disampaikan kepada orang yang bersin, ya rahmukallah, artinya ja'alallahu laka dhalika, semoga Allah jadikan untukmu hal itu, kasih sayang Allah, supaya langgang keselamatan bagimu. Wafidan, dalam hadis ini terdapat isyarat ila tanbil atis, mengingatkan orang yang bersin untuk mencari kasih sayang Allah dan bertobat dari dosa. Waminta masuri Allah, maka dari sana disyariatkan baginya menjawab dengan mengatakan sebagaimana asar dari salaf, ghafarallahu lana walakum, sebagai ganti yahdikumullah islih balakum, maka semoga Allah mengampuni kita semua. Kemudian catatan kaki di halaman 53, diriatkan oleh Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Salamah itu nama laki-laki, sehingga ibn. Ya, kalau di bahasa Indonesia, Salamah itu nama perempuan. Ana usami'an nabiyya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada seorang yang bersin di dekat Nabi, maka Nabi doakan ya rahmukallah. Kemudian bersinlah orang yang lain, atau kemudian dia bersin berikutnya, maka Rasul mengatakan orang tersebut kena flu. Diatkan, dan di ini dia warau, dan diatkan oleh Tirmidzi, fihi isi riwayat Tirmidzi. Kemudian dia bersin kedua dan yang ketiga, maka Rasul mengatakan dia flu. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sabda Nabi dalam hadis ini, orang itu terkena flu, tanbihan mengingatkan untuk mendoakan dia supaya sehat, karena zu'ma adalah penyakit. Fihi, kemudian di kalimat ini dia kena flu adalah i'tidharun, permintaan pemakluman kenapa tidak mendoakan setelah tiga kali. Wafitan bihullahu ala hadil illah, dan dalam arajulu maskum ini mengingatkan kalau dia sakit supaya dia perbaiki, supaya kemudian sakitnya jangan dia biarkan. Kalau dibiarkan sakit itu dibiarkan lama, maka sulit sembuhnya. Itu makna dari kalimat arajulu maskum. Di sana ada kemudian mengingatkan dia kalau anda sakit maka segera perlu dilakukan penanganan. Kemudian di kalimat ini juga menunjukkan pemakluman kenapa tidak mendoakan. Intinya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah hikmah, rahmah, ilmu dan hidayah. Kemudian di antara adab minum, wa anhu, yaitu maksudnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah salah satu kalian minum sambil berdiri. Penjelasannya. Makanya dia di antara adab minum. Bahasanya yang afdal ada seorang itu minum dalam keadaan duduk sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan tambahan faedah di antara adab minum tidaklah minum dengan satu napas sebagaimana minumnya unta. Namun tidaklah minum dengan tiga kali napas. Minum, berhenti, ambil napas, kemudian minum lagi dan seterusnya. Yaitu yukhriju famahu minal ina, dia jauhkan mulutnya dari gelas ketika dia bernapas. Karena tidak boleh bernapas ketika posisi ya, di wadah atau di gelas. Lianna dhalika, karena bernapas di gelas itu membuat jijik orang setelahnya. Kalau itu dipakai, gelas itu dipakai oleh beberapa orang. Maka di sini kita jumpai bahasanya, penjelasan ulama menunjukkan bahasanya Islam itu mengajarkan untuk mempertimbangkan rasa jijik orang lain. Menghilangkan rasa jijik orang lain. Dan di sini kita jumpai apa hikmah, kenapa tidak boleh saat minum napasnya dalam gelas. Kata beliau, bikin jijik. Jangan-jangan pas bernapas ada yang keluar, sesuatu yang keluar, maka bikin dia jijik. Maka jijik itu dipertimbangkan. Ini bikin orang jijik. Tidak kemudian masa bodoh dengan mengapakan apa dalil kalau ini tidak boleh. Tidak kemudian masa bodoh seenaknya dan kemudian beralasan apa dalil melarangnya. Hukum asalnya mubah. Tidak demikian. Nah, jika hal ini bisa bikin orang jijik, maka itu bisa jadi alasan. Sebaiknya demikian dan sebaiknya tidak demikian. Kemudian maka minum dengan tiga napas di setiap kalinya, dia singkirkan mulut dari gelas, kemudian dia bernapas di luar gelas. Dan di antara adab minum adalah minum sambil duduk, inilah yang afdal. Maka hukumnya minum sambil berdiri. Dan apakah sampai derajat haram? Kata Syekh Saleh Fauzan, tidak sampai derajat haram. Kenapa tidak sampai derajat haram? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih dari Nabi, beliau minum sambil berdiri untuk menjelaskan bolehnya hal ini untuk umatnya. Faqad ja'ila zamzam, Nabi mendekati sumur zamzam setelah selesai tawaf umrah dan sholat di dekat makam Ibrahim ketika tawaf ifadah hari Nahl tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Nabi mendekati sumur zamzam, mengambil satu ember dari zamzam, kemudian Nabi SAW meminumnya sambil berdiri untuk menjelaskan pada umat bolehnya minum sambil berdiri dan seharusnya boleh bagi seorang untuk minum sambil berdiri. Walakin akan tetapi yang afdal adalah minum wa jalis sambil duduk. Penjelasan yang semisal juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Beliau katakan ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Umar dan hadis Abu Hurairah juga melarang minum sambil berdiri. Warad fi iddati ahadits, ini terdapat dalam banyak sejumlah hadis. Wasawab anna syurba qa'iman jaiz. Yang benar minum sambil berdiri itu hukumnya boleh. Wal jalisu afdalu, namun sambil duduk itu yang lebih afdal. Sedangkan hadis-hadis yang isinya melarang minum sambil berdiri, bahkan memerintahkan untuk memuntahkan minuman siapa yang minum sambil berdiri, maka kata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, hadis-hadis tersebut mansukhatun, hadis yang mansukh atau ala sabilin nadbi, sekedar anjuran dan saran. Walihada oleh karena itu valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya beliau minum sambil berdiri di hadis Ibn Abbas dan hadis Ali. Fadallama dhalika, maka ini menunjukkan bahasanya minum sambil berdiri itu hukumnya boleh, akan tetapi sambil duduk itu yang lebih utama dan lebih enak. Dan yang namanya boleh, namun duduk lebih utama, artinya bolehnya adalah boleh yang makruh. Dan kaidah dalam masalah makruh, makruh itu menjadi mubah indal hajah, ketika ada kebutuhan. Oleh karena itu qad yaridulahu haja, boleh jadi orang itu punya haja karena dia tergesa-gesa, atau tempatnya tidak cocok untuk duduk, atau karena sebab yang lain. Faisrabu qa'ima, maka boleh minum sambil berdiri karena ada kebutuhan untuk minum sambil berdiri. Nah, kemudian di antara ada makanan dan minuman. Wa anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, jika minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Penjelasannya, maka di antara adab makanan dan minuman juga fihi isinya, maka di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan, dan di antara adab minum adalah minum dengan tangan kanan. Fihi, maka isi hadis ini larangan makan dan minum pakai tangan kiri. Wa ta'lil, dan alasannya setan makan dan minum tanpa pakai tangan kiri, dan kita dilarang untuk menyerupai setan. Catatan kaki. Faedah diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya bab dibencinya atau makronya menyentuh kemaluan pakai tangan kanan ketika bersuci, ketika cebok, dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum, pakai pakaian, dan Nabi jadikan tangan kiri untuk yang lain. Walahu, dan diriwayatkanlah Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu untuk bersuci, untuk makan, sedangkan tangan beliau yang kiri li khala'ihi, untuk cebok, untuk ketika beliau di khala', pemakanan min adza, dan kotoran yang ada padanya. Sarannya, ini adalah di antara adab makan dan minum juga. Isinya bahasan, di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan, dan di antara adab minum, minum dengan tangan kanan. Dan isinya larangan makan dan minum pakai tangan kiri, alasannya setan makan dan minum pakai tangan kiri, dan kita dilarang untuk menyerupai setan. Dan menunjukkan kalau setan punya tangan kanan dan kiri, dan setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, kemudian di antara ada berpakaian. Wa anu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian pakai sandal atau alas kaki, mulailah dengan kaki kanan, dan jika dia copot, mulailah dengan kaki kiri. Litakun, jadikanlah yang kanan itu yang pertama kali ditun'al, diberi sandal, dan sekaligus dia kanan adalah yang terakhir dilepas sandal darinya. Muttafaqun alaihi. Judul bab dihadkan oleh Bukhari Muslim, di Muslim judul bab dari Imam Nawawi, bab anjuran memakai sandal fil yumna, pada yang kanan terlebih dahulu, dan mencopot dari yang kiri terlebih dahulu, dan larangan atau makruh berjalan dengan satu sandal. Wa anhu, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian berjalan pakai satu sandal, hendaklah dia beri sandal pada duanya, keduanya jami'an semua, atau dia copot semua. Maka di antara ada berpakaian dalam memakai dua sandal atau alas kaki, maka hendaklah dia pakaikan kaki kanan sebelum kiri, sedangkan mencopot sebaliknya, mencopot yang kiri sebelum yang kanan. Karena pakaian min sya'nihi, sifat pakaian adalah memuliakan, wa tajammul, dan berpenampilan indah, maka dimulai dengan yang kanan. Maka kanan itu didahulukan likulli mustatabin, untuk semua yang enak dari makanan, minuman, ngambil barang, nyerahkan barang, masuk masjid. Wa ma min sya'nu, dan hal-hal yang sifatnya adalah tandib, kebersihan dan menghilangkan wa ma min sya'ni, adapun hal-hal yang sifatnya kebersihan dan menghilangkan kotoran, maka didahulukanlah tangan kiri. Oleh karena itu ulama berselisih pendapat ketika orang itu bersiwak, dia hendaknya dia pakai tangan kanan ketika bersiwak ataukah pakai tangan kiri. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka sebagian ulama berpendapat yang benar ketika seorang itu bersiwak, maka kayu siwak dipegang pakai tangan kiri. Kenapa? Karena ini mimbab izalatu al-adha. Karena tujuan bersiwak itu untuk membersihkan kotoran, ya, kotoran di mulut. Maka pegang kayu siwak, demikian juga pegang sikat gigi pakai tangan kiri. Ini berdasarkan pertimbangan hal ini. Namun ulama yang lain mengatakan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena bersiwak satu hal yang terpuji. Karena bersiwak, kata Nabi, itu mardhatun li rabbi, mataharatun lil fami wa mardhatun li rabbi. Maka amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia amal thayyib. Maka dia amal yang baik. Kalau yang baik-baik berarti pakai tangan kanan. Maka satu hal yang sama bisa dibaca pakai sudut pandang yang berbeda. Ini tuh babnya apa? Nanti sudut pandangnya beda, turunan hukumnya beda. Di sini bilang afdol pegang kayu siwa pakai tangan kiri. Ini afdol pegang kayu siwa pakai tangan kanan. Maka kaidahnya di sini disampaikan ma min sya'nihi, dan satu aktivitas yang sifatnya adalah tandif, membersihkan dan menghilangkan kotoran, didahulukanlah yang kiri. Namun ternyata kita lihat apakah sesuatu itu babnya membersihkan kotoran ataukah tidak, itu bisa ijtihadi. Bisa ijtihadi. Dibawa ke dataran praktis, ini babnya bab izalatul adha atau bukah bukan. Babnya izalatul adha ataukah bukan. Maka itu bisa ijtihadi. Kaidahnya sama. Kaidahnya sama. Kalau hal tersebut masuknya adalah menghilangkan yang kotor, maka kiri alatnya. Tapi apakah ini bab itu bisa, ini bisa jadi ijtihadi. Namanya ijtihad tahqiqul manaq. Namanya di usul fikih itu namanya ijtihad tahqiqul manaq. Ini satu teori dibawa ke praktek. Ini pas dimasukkan ke teori ini ataukah tidak? Pas tidak masalah bersiwak dimasukkan dalam bab menghilangkan kotoran ataukah tidak? Maka nanti bisa ada sudut pandang. Oh ini pas, yang lain bilang tidak pas. Sehingga nanti kemudian turunannya berbeda, dan ini adalah diantara sebab perselisihan ulama. Maka jika seorang ingin keluar dari masjid, dia dahulukan kaki kiri. Ketika masuk, dia dahulukan kaki kanan. Karena masuk ke dalam masjid adalah memuliakan dan ibadah. Ketika keluar dari kamar mandi, yukadim, dia dahulukan ya kaki kiri. Dan ketika keluar, ya, ketika masuk, dia dahulukan kaki kiri. Ketika keluar, dia dahulukan kaki kanan. Ketika wudu, dia basuh yang kanan sebelum yang kiri. Ketika pakai pakaian, dia masukkan tangan kanan dalam pakaian sebelum dia masukkan tangan kiri. Ketika nyopot pakaian, sebaliknya. dia copot tangan yang kiri, bagian yang kiri dari pakaiannya sebelum yang kanan. Ini diantara ada berpakaian catatan kaki. Dan Nabi SAW menyukai mendulukan yang kanan dalam semua urusannya, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari. Dalam sahih Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Nabi SAW menyukai mendulukan yang kanan, mastata'a, selama beliau mampu, fitahur, ketika bersuci, ketika pakai alas kaki, dan ketika bersisir. Demikian juga di antara adab memakai alas kaki, yaitu tidak berjalan pakai satu sandal. Bahkan dia beri sandal dua kakinya dua-duanya, atau dia copot dua-duanya. Adapun dia pakaikan satu sandal dan dia berjalan dengan sandal yang lain, wal ukhra, dan yang lain hafiyatun, itu telanjang kaki. Hadza manhiyun anhu, maka ini terlarang. Waqad ja'a fihi, terdapat padanya hadis yang mengatakan bahasanya berjalan pakai satu sandal itu misyatu syaitan, cara berjalannya setan. Maka tidak boleh jalan kaki dengan satu sandal, catatan kaki. Diriatkan oleh At-Tahawi di Sarah Muskilil Athar dari Abu Hurairah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jalan dengan satu sandal, dan Nabi katakan sebenarnya setan jalan pakai satu sandal. Ya, kemudian haramnya menyeret kain karena sombong. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah memandang pada orang yang menyeret kainnya karena sombong. Penjelasannya di antara muttafaqun alaih, penjelasannya di antara ada berpakaian adalah haramnya isbal. Dan isbal di sini adalah manazalah, apa yang lebih turun dari al-ka'bain, dua mata kaki. Wawu finnar, dan dia di neraka. Manazalah, apa yang turun, ketika didefinisikan isbal adalah apa yang turun dari mata kaki, maka ini menunjukkan kalau pas mata kaki itu tidak terlarang. Pas mata kaki, pas tertutup mata kaki itu tidak terlarang. Karena yang terlarang adalah isbal, dan isbal adalah manazala, yang turun anil ka'bah ini dari dua mata kaki. Ya, meskipun mimbar kemudian menyera haulal hima yaqa'u fihi, siapa yang dekat-dekat daerah terlarang, maka riskan untuk melakukan hal yang terlarang. Maka kain yang menutup pas mata kaki selayaknya dijauhi. Namun yang betul-betul yang terlarang karena alasan isbat itu manakala nazala, turun, lebih bawah. Turun itu artinya lebih bawah dari mata kaki. Wa idza sahiba, jika diri oleh sombong dan sombong, maka Allah tidak akan memandanginya, dan ini adalah ancaman yang keras, wal iyadu billah. Wa qala ali salatu wasalam ma asfala ka'bain, Nabi katakan yang di bawah mata kaki, berarti pas mata kaki tidak termasuk dalam hadis ini. Fa huwa finnar, maka itu di neraka. Maka ada sebagian orang yang ketika melihat orang lain kemudian celananya pas mata kaki, dia kemudian beranggapan loh dia isbal. Maka ini orang yang suka teriak-teriak ngomong isbal, tapi tidak paham definisi isbal. Tidak paham definisi isbal. Maka Nabi katakan ma asfala, yang di bawah al-ka'bain, itu fawa finnar. Falhadul fasil, maka batas yang memisahkan adalah al-ka'bah, dua mata kaki. Perhatikan ma tahtal ka'bain, yang di bawah mata kaki, itulah yang disebut isbal, itulah yang muharram. Lihat wa ma min ka'bain, yang pas mata kaki. fama fauqa atau di atasnya. Fahadah huwa libasus syar'i, kata Syaikh Fauzan. Ini kata Syaikh Fauzan. Pesannya, ma min ka'bain yang pas mata kaki atau di atasnya, itu libas syar'i. Maka demikian yang beliau jelaskan. Ya. Sudah termasuk libas syar'i, sudah termasuk libas syar'i, kata beliau, ketika pas mata kaki. Itu bukan libas hizbi, itu libas syar'i. Jelas beliau katakan libas syar'i. Apa itu libas syar'i? Ma min ka'bain, pas mata kaki, fama fauqa, atau di atasnya. Wal isbal dan isbal, baik niatnya dia kemudian sengaja isbal atau tidak bersengaja isbal, itu muharramun, itu haram. Dia tidak bersengaja untuk isbal karena dia niatnya adalah untuk mengikuti lingkungannya atau yang lainnya. Karena tidak boleh baginya memanjangkan kainnya dengan dia katakan saya tidak berniat sombong. Kami katakan ini haram meskipun tidak niat sombong. Akan tetapi jika Anda berniat sombong, maka itu lebih haram lagi. Maka isbal itu haram mutlak, baik sombong ataupun tidak sombong. Namun dikecualikan darinya adalah perempuan. Maka perempuan boleh baginya menurunkan kainnya seukur satu hasta min khalfihi, di arah bawah, sehingga menutupi dua aqibaiha, tumitnya ketika dia jalan, karena tumit itu aurat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan perempuan untuk menjulurkan kainnya seukur dhira', seukur satu hasta min khalfihi, pada arah bawah. Dan satu hasta itu dua jengkal. Maka orang yang normal pasti kemudian dua jengkalnya itu sama dengan satu hastanya. Silakan diukur masing-masing. Dari jari tengah sampai siku itu dhira', dan itu dua jengkal pas, tanpa meleset. Kepanjangan tidak normal, kependekan tidak normal. Yang pas itulah normal. Maka Nabi pada awalnya Nabi sampaikan ya kepada Ummu Salamah, panjangkan satu jengkal dari mata kaki. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Nabi, kalau cuma satu jengkal masih kelihatan, kalau begitu tambahkan satu jengkal lagi. Ya, alias berarti dua jengkal alias satu hasta. Sebagaimana di catatan kaki, hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak memandanginya pada hari kiamat. Ibunda Ummu Salamah mengatakan, bagaimanakah yang dilakukan oleh perempuan bizuyul, dengan ujung kainnya. Maka Nabi katakan, julurkan satu jengkal, yaitu dari mata kaki. Maka Allah mengatakan, idan, jika demikian, maka masih tersingkap telapak kakinya. Kalau Nabi katakan, hendaklah dia julurkan satu hasta, wala yazidna, dan jangan lebih dari itu. Maka adakah isbal yang terlarang untuk ujung kain perempuan? Jawabnya ada. Manakala lebih panjang daripada satu hasta dari mata kaki. Maka di antara isbal yang haram adalah sejumlah pakaian pengantin perempuan. Yang kemudian yang model tertentu, yang ada yang sampai 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang kemudian ujungnya kemudian sampai perlu dibawa orang. Ya, itu isbal untuk ujung kain perempuan. Karena Nabi katakan wala yazidna, tidak boleh lebih dari satu hasta, sama dengan dua jengkal. Dikatakan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, Abdul Razak dalam Musannaf, dinilai hasan oleh Al-Albani. Waqal, dan Al-Albani mengatakan, qultu. Al-Albani mengatakan, dalam hadis ini dalil bahasanya dua telapak kaki perempuan itu aurat, dan itu satu hal yang telah dikenal oleh para perempuan di masa Nabi. Fa inna wala maqala, ketatkala Nabi katakan, ya, julurkan satu jengkal, Ummu Salamah mengatakan, idan, jika demikian, dua telapak kakinya masih tersingkap. Maka kalimat ini yus'ir menunjukkan bahasanya Ummu Salamah mengetahui kalau dua telapak kaki itu aurat, tidak boleh tersingkap, dan Nabi mendiamkan menyetujui pemahaman Ummu Salamah. Walidzalika, oleh karena itu Nabi perintahkan Ummu Salamah untuk menyeret kain satu hasta. Dan dalam Al-Quran pun telah terdapat isyarat untuk realita ini, yaitu telapak kaki perempuan itu aurat. Itu ada pada firman Allah Ta'ala, janganlah perempuan memukulkan kakinya supaya diketahui gelang kaki yang dia sembunyikan. Maka untuk supaya pamer gelang kaki, perempuan di masa silam mukul-mukulkan kaki ke bumi. Maka ini menunjukkan kalau telapak kakinya tertutup, sehingga ketika mau pamer gelang kaki sama laki-laki ajnabi, dia tidak bisa kecuali dengan jalannya sambil mukul-mukulkan kaki. Rujuklah buku kami Jilbab Mar'ah Muslimah. Catatan kaki di halaman 59. Faidah qal sama tu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas rahimallahu ta'ala di Hasiyah Buluhul Maram, dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad dari makana fil ka'bain wa fil nar. Berkenaan dengan ini, kharaja dirahkata lima Ahmad dengan sanad yang hasan dari Mughirah ibn Syu'bah radallahu anhu. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi Hujjati Sufyan ibn Abi Sahal. Wawayakul, dan Nabi mengatakan, wahai Sufyan ibn Abi Sahal, janganlah engkau isbalkan sarungmu. Fa'innallah layuhibul musbilin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Hujzah itu tempat mengikatkan sarung di tengah badan. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi tempat ikatan sarung di tengah badannya Sufyan ibn Abi Sahal. Kemudian Nabi sambil mengatakan, wahai Sufyan ibn Abi Sahal, jangan engkau julurkan sarungmu, karena Allah tidak menyukai al-musbilin, orang-orang yang isbal. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.